Telah aku maafkan semua kesalahanmu, asal kau mau berjanji tidak mengulangnya lagi. Telah aku terima sakitnya dikhianati, sedalam cintaku ini selama hidupku ini.